aku bersumpah. Bukan demi kamu, tapi demi Tuhan. Tak mungkin lagi hidup sendiri tanpa cintamu. Tanpa cinta aku jadi begini. Tanpa kamu aku jadi susah sendiri. Tiada kasih sayang, hidup ini sepi. Kini ku sadari setelah jelas kulihat pengorbananmu kini semakin. Semua yang telah lalu, aku tak ingin gagal dan gagal lagi. Aku bersumpah, bukan demi kamu, tapi demi Tuhan. Tak mungkin lagi hidup sendiri tanpa cintamu. Aku tak ingin gagal dan gagal lagi. Tanpa cinta aku jadi begini. Tanpa